di suatu masa kau juga akan merasa betapa pedihnya hati kecewa karena cinta. Bila kau pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera bertindak kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa pedihnya hati kecewa karena kembali. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa pedihnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa pedihnya hati kecewa karena cinta. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa pedihnya hati kecewa.